apakah sebagai bentuk menjauhi fitnah dengan tidak bermajelis dengan orang-orang yang masih membela Syekh Al-Hajiri di dalam perbuatan dan ucapannya? Bagaimana nasihat Ustaz terhadap seorang dai yang menasihatkan untuk tidak menggunakan internet karena di dalamnya banyak perkara fitnah yang dibahas dan saling mencela? Jazakumullah khair jawabannya. Nah, betul, sebagai bentuk menjauhi fitnah tidak bermajelis dengan orang-orang yang masih melakukan pembelaan terhadap hajiri. Nah, dan ini ya tahdir dari masyayikh, dari Syekh Rabi, Syekh Al-Imam juga. Orang-orang yang muta'assibuna lahu, orang-orang yang mudafi'una anhu, yang membela ta'assub, jauhi juga, jauhi mereka. Nah, jauhi jangan bermajelis tentunya. Ya, maka tidak boleh bermajelis dengan Abdul Wahab dan orang-orang yang bersamanya, karena dia orang yang masih melakukan pembelaan terhadap hajiri. Nah, bagaimana? Ya, untuk tidak menggunakan internet, ya, ini tidak bisa dimutlakkan. Ya, tergantung orangnya. Kalau belum masih pemula dalam talabul ilm, maka jangan gunakan internet. Berbahaya, madar. Tapi dari sebagian para satidah, ya, para talabul ilm mau mengambil manfaat di dalamnya, maka perkara yang mubah untuk dia menggunakan internet. Nah, tapi kita katakan secara umum bahwa sebaiknya tidak menggunakan internet karena madarat di dalamnya sangat banyak, nah, yang berbahaya, ya, mengancam seseorang yang membuka, ya, internet tersebut, terutama dalam masalah-masalah syahwat, ya, masalah-masalah syahwat terhadap wanita, terhadap perempuan yang berpakaian telanjang, ini berbahaya. Tapi ketika ada perkara yang penting, ya, dan dia bisa selamat dari godaan-godaan syahwat tersebut, maka perkara yang mubah. Nah, bagaimana penyimpangan hajiri sudah dari kita sebutkan. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, juga dia mengatakan bahwa sahabat Utsman bin Mas'ud adalah awal yang menciptakan, ya, menyatakan ikra murjiah. Sahabat Utsman bin Mas'ud ini sahabat yang mulia yang terlibat dalam perang Badar. Dikatakan oleh hajuri bahwa dia adalah awal yang pertama kali mengucapkan ucapan murjiah. Nas'alullah as-salamu'alaikum. Bagaimana sikap kita terhadap teman kerja yang ta'assub terhadapnya? Nah, padahal telah tegak hujjah padanya. Nah, tinggalkan orang-orang yang ta'assub. Orang-orang yang ta'assub, baik terhadap hajul ataupun terhadap Dzulqarnain, ya, apalagi setelah keluarnya pernyataan rujuk tertulis disertai dengan terjemahan, ya, lebih-lebih lagi. Orang yang masih ta'assub membela dan tidak mau mengakui kesalahannya, jauhi, tinggalkan. Setelah jelas kebenaran padanya. Nah, bagaimana menyikapi orang yang tawakkuf dalam masalah fitnah yang mana sudah jelas sebagainya hujjah? Sekali lagi, ya, orang yang tawakkuf ini pertama harus memahami makna tawakkuf. Tawakkuf itu tidak sondong ke sana kemari, tidak condong ke kiri ke kanan. Tawakuf diam, ya, tidak memberi sikap-sikap, ucapan-ucapan, isyarat-isyarat yang condong ke salah satunya. Ini bukan tawakuf namanya. Ini kaduh. Ini orang yang condong, orang yang bisa di atas tawakufnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harus kita memahami tegaknya hujjah. Bukan berarti tegak hujjah itu maknanya setiap orang, siapa saja yang sampaikan hujjah, dikatakan sudah tegak hujjah. Kalau orang yang baru belajar, tidak bisa menegakkan hujjah. Tidak bisa memahamkan seseorang pada hujjah. Belum bisa dikatakan orang itu sudah tegak pada hujah. Jadi jangan bermudah-mudah. Nah, seseorang yang sampai pada hujah benar-benar berulang-ulang, dia paham akan hujah itu. Nah, sampai kepada hujah berulang-ulang dia paham. Ya, bahkan dia baca, dikasih baca, tetap saja seperti ini, tetap membuat fitnah kiri kanan. Jauhi orang seperti ini, tinggalkan. Jangan digubris. Kalau digubris semakin membuat kerusakan. Nah, jangan antum ladeni. Kalau dia ladeni semakin membuat kerusakan, semakin senang dia. Jangan. Diam, tinggalkan. Kalau dia mau mengajak bicara, jawab sedikit, kemudian cari alasan untuk pergi, tinggalkan. Kapan saya mau berwudu? Kapan saya mau buang air kecil? Yang penting tidak bohong. Nah, afwan, saya mau ke rumah. Iya, tidak bohong. Jangan digubris orang-orang seperti itu. Akan semakin jadi. Nah, memang dia senang untuk digubris. Ya, itu pembawaannya. Kebanyakan mereka seperti itu. Senang dengan debat. Tolong dijelaskan hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan yang penting untuk diketahui. Nah, ini tentunya butuh majelis khusus. Insya Allah ada Ustaz Hamzah, Ustaz Abdul Rahim yang akan menjelaskan kepada antum insya Allah ta'ala dalam memasuki bulan Ramadan, yakni bekal-bekal apa yang penting. Nah, wanita hamil mana yang afdal dilakukan? Tetap berpuasa untuk membayar fidyah atau mengganti? Berapa hari seorang musafir bisa menjamak sholatnya? Dan berapa jumlah rakaatnya? Berapa hari seorang musafir bisa menjamak sholatnya? Dan berapa jumlah rakaatnya? Musafir wajib untuk menegakkan sholat 2 rakaat, mengqasar namanya. Nah, tentang batasannya berapa hari yang bisa menjamak sholatnya? Nah, menjamak ini bagi musafir disyariatkan, ya, yang sedang melakukan perjalanan. Bagi yang mukim, ya, disyariatkan untuk menjamak pada kondisi tertentu, yaitu ketika sedang sakit, ya, sakit kepala misalnya. Nah, atau pada kondisi-kondisi keadaannya sempit, ketika dia meninggalkan suatu pekerjaan, tentunya tidak terus menerus, kadang-kadang tiba-tiba. Kalau dia tinggalkan, rusak pekerjaan itu. Nah, yang dia sudah susah payah, ya, memperbaikinya. Nah, maka pada kondisi seperti itu darurat, dia menjamak sholatnya. Nah, ini yang mungkin boleh. Ya. Nah, kemudian untuk musafir, selama dia dalam safar, maka selama itu pula dia disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk mengqasar sholat, ya, adapun menjamak sholat tetap kembali kepada uzurnya. Nah, karena menjamak sholat tidak boleh melainkan dengan uzur. Ya, pendapat yang menyatakan bahwa boleh menjamak tanpa uzur ini tidak benar. Dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Adapun dalil yang menyatakan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW yajma'u shalah min ghairi matarin wala khaufin, tidak ada rasa takut, tidak ada hujan. Ya. Ini bukan berarti meniadakan uzur yang lain. Ya. Tidak meniadakan udur sama sekali. Tapi di sini kebanyakan, ya, menjamak sholat boleh bagi yang mungkin ketika hujan turun, ketika ada rasa takut sholat, apa namanya, rasa takut, nah, yang mengancam, maka boleh dia menjamak sholat. Apa keserangan musuh atau yang semisalnya. Nah, maka bukan berarti ketika sahabat Ibnu Abbas menyebutkan Rasulullah menjamak sholat tanpa 2 alasan ini, tanpa hujan, tanpa rasa takut, berarti tidak ada alasan yang lain. Ya, tidak menyediakan. Yang jelas, Syekh Al-Albani menyimpulkan dari dalil riwayat ya, yang ada bahwasanya menjamak sholat harus dengan adanya udur, seperti sakit kepala, sakit perut, ada yang semisalnya. Nah, begitu pula ketika seorang telah sampai di tempat safarnya, dia sudah mungkin dia sudah menetap di tempat tujuannya. Ya, kalau kafir tetap wajib padanya selama dia masih berkeyakinan bahwa dia musafir. Tapi dalam hal menjamak, melihat kondisi, situasi dan kondisi. Kalau pas dia punya pekerjaan lagi, dia punya kesibukan memudahkan dia untuk menjamak, maka dia menjamak. Kalau tidak, maka dia sholat, jangan menjamak. Nah, ini bagi yang musafir yang telah tiba di tempat tujuannya. Nah, mengenai safar kotor, apakah berapa hari? Ya, pendapat jumhur ulama 4 hari ke atas. Kalau dia berniat mungkin di tempat tujuan yang 4 hari ke atas, berarti ini sudah dianggap mungkin, tidak lagi safar. Ini pendapatnya jumhur. Tetapi, nah, pendapat yang lain yang lebih kuat dalilnya insyaallah taala, yaitu pendapat yang tidak membatasinya, kembali kepada urf. Nah, kembali kepada kebiasaan urf. Kalau dia di tempat tujuannya tadi punya rumah, punya tempat tinggal, punya peralatan, fasilitas yang lengkap, maka dia sampainya di tujuan sudah lepas rasa capek lelahnya, maka dia sudah terhitung mungkin. Tapi kalau di tempat tujuannya tersebut tidak ada tempat yang menetap, fasilitas yang lengkap, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, sekalipun beberapa bulan dia tinggal di situ, maka dia berlaku tetap hukum safar, ya, hukum musafir. Dia terus mengkotor kalau dia sholat sendiri. Kalau berjamaah dengan mukim, dia wajib mengikuti yang mukim, sholat sempurna. Nah, ini pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala, dengan berbagai dalil-dalil yang tidak bisa ditentukan, ya, sebagaimana jumhur 4 hari. Nah, justru ada dalil, nah, lebih dari itu, 17 hari, 19 hari. Nah, tidak bisa ditentukan. Juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, 6 bulan safar di Azerbaijan, beliau mengkosor terus menerus selama 6 bulan. Ini semua dalil yang menyelisih zahir dari pendapat jumhur. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Sehingga kembali kepada urf. Nah, kebiasaan yang berlaku, ya, pada masing-masing diahnya. Tolong jelaskan tentang hukum meminjam dengan jaminan kebun. Ini gadai, seperti gadai. Nah, hukum meminjam, ya, pinjam meminjam disyariatkan di dalam Islam. Nah, tapi selama tidak ada perjanjian-perjanjian ribawiyah. Nah, pinjam sekian 100 ribu, kembalinya 120 ribu, 20 ribunya riba. Pinjamkan uang, syaratnya harus pakai, apa namanya, saya kebunnya saya pakai selama setahun. Kalau tidak meminjamkan kebunnya selama setahun, maka saya tidak mau pinjamkan uang. Bentuk peminjaman kebun itu namanya riba, faidah. Nah, Rasulullah SAW menyatakan, selama zada min istiqrab, bahwa riba, apa yang lebih dari bentuk pinjam meminjam, maka itu adalah riba. Nah, ya, sebagian memfatwakan, wallahu a'lam bishawab, sebagian dari masyayikh di Yaman, bahwa kalau tidak disyaratkan, tidak ada persyaratan, saya pinjam uang 500 ribu sama antum, kemudian antum meminjamkan kepada saya, tidak ada persyaratan di awalnya, ketika saya mengembalikan 500 ribu itu saya tambah, ya misalnya 100 ribu, mengembalikan 600 ribu berarti, maka 100 ribunya bukan riba, sebagai tanda terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah ini apa bukan riba? Nah, tetapi tentunya lebih selamat untuk ditinggalkan. Nah, karena ini satu dariah membuka pintu untuk kemudian nanti ya pinjam meminjam mengembalikan dengan lebih. Akhirnya nanti mengajari kepada orang yang meminjamkan untuk tidak mau lagi meminjamkan kalau tidak mengembalikan dengan lebih. Iya kan? Mungkin pertama dia pinjamkan. Nah, saya pinjam 500 ribu mengembalikan 600 ribu. Kedua tentunya dia senang lagi, mau dia meminjamkan saya yang kedua kalinya. Kenapa? Karena di benak dia, ini nanti kalau dia kembalikan lebih. Nah, pas datang orang kedua mau meminjam 500 ribu, dia kembalikan 500 ribu kembali. Wah, ini orang kedua kembalinya nggak ada lebih-lebihnya. Ya, pas orang ini mau pinjam kedua tidak mau lagi dia. Kenapa? Karena dia sudah tahu dia mengembalikan tidak lebih. Kalau orang yang pertama tadi tetap mau dipinjamkan. Kenapa? Berarti karena pengembaliannya lebih. Nah, ini berbahaya. Nah, kalau kita katakan ini boleh. Nah, akan satu dari yang membuka pintu untuk terjatuh dalam ribawiyah, yaitu pinjam meminjam yang mendapatkan faedah. Nah, apaan tolong disebutkan bukti bahwa Abdul Wahab dan Asadi masih membela Al-Hajuri. Jazakallah khair. Nah, jazakallah khair pula. Tergantung. Masyayikh telah menghukumi Hajuri sebagai hizbi mubtadi. Ashari Abdul Wahab membela dan menyatakan Hajuri adalah ahlus sunnah kalafi. Nah, ini namanya menentang fonis ulama tanpa dalil tentunya. Tanpa dalil. Apa dalilnya? Ashari Abdul Wahab. Coba. Siapa yang menulis ini? Coba. Apa dalilnya Ashari Abdul Wahab dalam membela dan dalam menyelisihi fonis ulama dan membela Hajuri menyatakan ahli sunnah salafi? Saya mau tanya. Sementara ulama menyatakan ahli bid'ah dengan ucapannya, ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diterima kecuali dengan dalil. Rasulullah Taala dalam wasilah-wasilah dakwah keliru. Sahabat Utsman bin Mas'ud adalah yang pertama menumbuhkan fikr khawarij. Ini dalilnya ulama dalam mentakdir mengalir bidatan. Apa dalilnya Hajuri dalam membela dan menyatakan Abdul Wahab bahwa Hajuri salafi ahli sunnah? Hal ini tadi sudah kita jelaskan kaidah, ya. Kita sudah sebutkan tadi kaidah pembahasan kita. Sekarang kita terapkan. Ada enggak dalilnya? Enggak ada dalilnya. Kalau Hajuri dalilnya Allahu musta'an. Saya melihat bersama dengan Hajuri dia makan pisang, antum sibu-sibu bertengkar di luar sana bahwa Hajuri makan semangka atau sebaliknya. Itu dalilnya tadi. Nah, ya, kurang lebih sama dengan Abdul Wahab dalilnya. Allahu musta'an. Jelas. Saya tambahkan lagi dalilnya. Cukup. Cukup. Para masyayikh menjatuhkan vonis. Masyayikh yang banyak. Sekarang siapa ulama kalian dalam membela ini? Dalam menyatakan Hajuri itu sunnah salafi. Siapa ulama kalian? Has. Asadi menjawab Abdullah Al-Ariyani. Abdullah Al-Ariyani. Nah, penuntut ilmu yang kebanyakan ustaz-ustaz di Indonesia lebih senior daripada dia. Iya, nah. Dijadikan sebagai dalil untuk menyelisihi kalam ulama yang kusur banyak, ulama besar, kibar. Ya. Syekh Rabi, Syekh Muhammad bin Abdul Hadi, Syekh Ubaid al-Jabiri, Syekh Abdullah al-Bukhari, Syekh Muhammad al-Iman, Syekh Muhammad al-Musawi, Syekh Abdullah Aziz al-Burai. Masyaikh kudur. Ya. di Makkah, Madinah, di Yaman. Apa dalilnya? Siapa ulama? Abdul Wahab. Dia miskin. Nah, antum pahami diri antum. Rahimallah, kata Rasulullah SAW, rahimallah umra'an, yaris kadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Nah, artinya Allah tidak merahmati orang-orang yang tidak tahu kadar dirinya. Jauh dari rahmat Allah. Nah, ya Rasulullah SAW menyatakan laisa minna man lam yuwaqqir kabirahum wa yarham saghirahum wa ya'rif qadra ulama'ihi. Nah, bukan golongan kami orang yang tidak tahu menghormati yang lebih tua. Bukan golongan kami anak yang tidak mengasihi dan menyayangi anak sendiri. Bukan golongan kami orang yang tidak tahu kadar ulamanya. Nah, Abdul Wahab hari ini seakan-akan tidak paham kadar ulama, sehingga dia merasa mampu, ya, dengan ijtihad dia sendiri mampu untuk menyelisihi, ya, ketentuan atau hukum para ulama terhadap hajir. Ya, demikian maknanya. Ya, kesan yang terjadi pada diri mereka berdua ini. Kalau sudah seperti ini halnya, subhanallah, masih ada saja yang mau mendekat, mau membela. Fattakillah, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang langsung dapatkan dari mereka, faedahnya apa? Nah, justru madorot, mereka akan ajarkan kepada antum kaidah-kaidah yang tidak jelas. Kaidah-kaidah istihadiyah sendiri. Olahan-olahannya sendiri, bukan olahan dari ulama. Mana yang antum pilih? Olahannya Asqali Abdul Wahab atau olahannya ulama? Hah? Olahannya para ulama. Nah, siapakah orang yang bernama Harun Rasul? Mohon penjelasannya. Saya tidak paham ini, kok tiba-tiba ditanyakan Harun Rasul. Nah, ada apa dengan Harun Rasul? Hah? Fadal. Ada apa dengan Harun Rasul? Jangan sampai antum mengira saudara saya. Hasan Rasul, Harun Rasul. Nah, Harun Rasul, Rasul Taban, ya, orang yang rusak akhlaknya, amanahnya. Nah, maka tidak pantas, ya, untuk mengambil ilmu dari orang ini atau berkawan dengannya. Nah, karena Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ala dini khalili, seseorang dibangun di atas agama temannya. Maka jangan berteman dengan orang yang akhlaknya jelek, yang tidak perlu saya sebutkan pada antum. Dia dulu pernah mondok di ma'had kami di Kendari. Nah, cukup lama. Ya, dan saya mengetahui akhlaknya dan sifat amanahnya. Nah, sampai hari ini bekerja di Makkah. Nah, karena sallallahu alaihi wasallam masih tetap dalam akhlak yang jelek dan amanah. Nah, sifat khianat, tidak amanah. Nah, dan banyak berita-berita, ya, dari saudara-saudara kita yang bermuamalah dengan dia di Makkah. Dan hari ini saya tidak tahu apakah dia masih di Makkah atau sudah di Indonesia. Nah, al-muhim, cukup insyaallah ta'ala berita ini tipah, ya, bagi yang tidak mau percaya atau belum bisa percaya kesitohannya, nanti temui saya secara pribadi. Nah, setelah adanya surat rujuknya, apakah dinyatakan setelah adanya surat rujuk Abu Kamil yang dinyatakan beberapa hari yang lalu, apakah sudah boleh duduk bermajelis dengannya untuk mengambil ilmu? Nah, belum. Belum terpenuhi ya surat taubah ilalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan kecuali orang-orang yang bertaubat dan membuat perbaikan, wa bayyanu, dan mengumumkannya dengan jelas. Ya, belum ada perbaikan yang terjadi. Belum ada sekali lagi perbaikan yang terjadi di lapangan dakwah. Khususnya di Makassar. Nah, umumnya di Indonesia. Maka belum terpenuhi ikhwan fillah jazakumullah. Dan kita sabar menunggu. Insyaallah akan datang takrir dan ikrar dari para ulama yang mentakrir. Kalau memang tobat itu sudah jelas, akan datang waktunya insyaallah. Khususnya Syekh Rabi dan masyayikh yang lainnya akan mengumumkan, akan menyampaikan untuk kalian kembali bermajelis ini. Kalau belum ada, maka jangan tergesa-gesa. Nah, yang mengetahui dan lebih mengetahui hakikatnya adalah para ulama, para asatidz, bukan kita. Nah, puasa wajib mana yang lebih afdal membayar, fidyah atau mengganti puasa wajib? Tolong terjelaskan dari masing-masing pendapat para ulama yang lebih kuat. Nah, dalam masalah fidyah atau qadha, nah, fidyah ini khusus kepada wanita hamil yang menyusui dan orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, tidak kuat lagi berpuasa. Naam, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatu ta'am. Dan orang-orang yang tidak mampu lagi ya untuk menegakkan puasa itu wajib dia membayar fidyah. Dalam riwayat ya disebutkan bahwasanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan orang yang tidak mampu di sini dan membayar fidyah adalah al-murdi' wal hamil ya wal syekh al-kabir atau syekhah al-kabira, yaitu wanita yang menyusui, yang hamil, dan wanita yang sudah lanjut usia, sudah tua, tidak mampu lagi berpuasa. Maka semua ini membayar fidyah. Selain daripada ini, maka dia mengqadha wanita hamil apa wanita haid nifas, ya, maka dia mengqadha, bukan fidyah, tapi mengqadha. Nah, ini pendapat yang lebih kuat dengan dalil yang telah kita sebutkan. Jika saya mengganti puasa wajib, wajibku di bulan Syaban, khawatir anak saya masih menyusui. Jazakumullah khairan atas penjelasannya. Nah, kalau masih khawatir lemah karena sebab menyusui, ya, dan mudarat, nah, berarti menggantinya nanti double, ya, di bulan Ramadhan yang berikutnya. Nah, di tahun yang berikutnya, yang sesungguhnya dia telah jatuh dalam perbuatan dosa, yaitu mengundur-undur, mengakhirkan qadanya sampai masuknya penyusuan yang berikutnya. Akhirnya dia tidak sempat mengqadha lagi. Padahal di sela-sela waktu tersebut banyak waktu luang yang dia harus mengqadhanya. Tapi karena dia lalai, maka terpaksa dia tidak mampu mengqadha di tahun ini, berarti dia mengqadhanya di tahun depan. Double. Nah, zakat mana yang lebih afdal diberi sekeluarga atau orang lain? Nah, paling afdal secara berutang yang paling dekat ya dengan keluarga dalam kerabatnya. Maka itu yang lebih afdal untuk kita beri. Nah, kecuali tidak boleh diberi yang masih dalam tanggungan. Nah, misalnya saya punya anak, ya, saya beri zakat kepada anakku, tidak boleh. Atau anak yang tinggal bersama orang tuanya, dia berikan zakat yang dia membiayai orang tuanya ini, dia berikan zakat pada orang tuanya. Ya, tidak boleh. Tapi kalau dia tinggal sendiri, orang tuanya tinggal sendiri, anaknya juga tinggal sendiri, orang tuanya miskin, ya, dia beri zakat kepada orang tuanya, ini perkara yang lebih afdal. Nah, kenapa? Karena tidak dalam mu'nanya, tidak dalam jaminan nafkahnya. Nah, al-muhim memberi zakat, ya, kepada keluarga yang lebih dekat dan berikutnya itu lebih afdal. Nah, selama dia fakir dan miskin, kalau zakat apa? Zakat fitrah. Karena zakat fitrah khusus untuk fuqara wal masakin. Karena Rasulullah SAW menyatakan fu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu diwajibkan faradana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW zakat al-fitrah. Rasulullah SAW mewajibkan pada kami zakat fitrah, disebutkan takaran-takarannya, satu suar dari gandum, nah, dan seterusnya, tu'matan lil masakin, sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Lihat, sebagai bentuk makanan untuk orang miskin. Jadi, ada dua kandungan hukum dalam hadis ini. Ya. Yang pertama, bahwa zakat fitrah itu berupa makanan. Yang kedua, tidak boleh diganti dengan alat bayar. Yang kedua, zakat fitrah itu adalah kepada orang-orang miskin saja. Tidak boleh kepada 8 golongan yang lainnya. Adapun di dalam ayat surah At-Taubah ayat yang ke-60 innamal sadaqatul fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya dari 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan wal mu'allafatu qulubahum wa fil riqab, ini khusus dalam zakat itu, dalam zakat mal, ya, zakat harta, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah khusus fuqara wal masakin saja. Nah, zakat mal berlaku pada 8 golongan. Ya. Baik. Bolehkah kita berdoa dengan lafaz seperti ini? Ya Fattah, ya Razzaq, ya Wahhab, ya apa ini? Muhawwil ahwal. Kalau ya Razzaq, ya Fattah, boleh, jelas. Merupakan nama dari nama-nama Allah. Ya Razzaq, ya Wahhab, semuanya nama dari nama-nama Allah. Tapi kalau ya Muhawwil ahwal, ini tidak boleh. Ya, Muhawwil bukan nama dari nama-nama Allah. Tidak boleh kita berdoa dengan selain nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhawwil artinya yang merubah, tahwil. Nah, bukan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Nah, ini doa yang bagus, terdapat dalam hadis yang sahih. Nah, bahkan dalam Al-Qur'an. Adakah zikir setelah sholat witir? Zikir setelah sholat witir. Maksudnya? Nah, kalau ini maksud zikir subhanallah walhamdulillah Allahu Akbar, tidak ada. Ya, tapi kalau ini maksud doa zikir setelah sholat witir, nah, ya, apa doanya setelah witir? Nah, subuhun kudusun? Lah. Nah, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, 3 kali. Sebelum salam, apa doanya? Sebelum salam dari salat itu. Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Doa sebelum salam dari itu. Nah, siapa yang selalu salat itu? Hah? Berarti ini mungkin jarang salat itu. Nah, apa doanya? Yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW sebelum salam, kemudian setelah salam membaca Subhanal Malikil Quddus 3 kali. Hah. Nah, akhirnya saya juga ikut-ikut lupa sih. Nah, Baik. Allahumma astagfirullahaladzim. Nah, Allahumma ini a'udzubika min la uhsi tsanaan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Siapa yang ingat awal? Itu la uhsi 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Itu salah satu potongannya, terakhirnya. Ada sebelumnya. Nah, anta kama athnaita 'ala nafsi, la uhsi 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. La uhsi tsanaan 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Nah, itu doa yang disunnahkan sebelum salam dari witir. Saya lupa awalnya. Nah, kalau lagi sholat, biasanya bergerak sendiri lidahnya. Tapi pas ketika di luar sholat, agak sulit untuk menyebutkan. Nah, itu doa. Nah, doa witir. Allah mustahil. Ada kajikir setelah sholat witir dalam mandi suci, apakah ada keterangan tentang memijit kepala, nah, ditelah rambut dengan pijatan yang keras? Lah, justru ada kemungkaran dalam hal ini dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As ketika beliau mengharuskan apa berdalam-dalam, yakni harus mengenai seluruh kulit kepala, harus basah semua, ya. Maka Aisyah mengatakan kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, kalau begitu gundul saja, dibotak saja rambutnya. Nah, artinya sunnahnya Rasulullah dalam mandi junub, ya, sebelum mandi ambil air di tangan basahi, kemudian dimasukkan di celah-celah rambut seperti ini. Nah, agar kulit kepala kita ini tersentuh dengan air. Ya, sekalipun tidak secara keseluruhan. Nah, membasahi tangan lalu dimasukkan di celah-celah seperti ini. Kemudian setelah itu mandi, disiram bagian kanan satu kali, tengah satu kali, kemudian kiri. Ya, bagian kepala. Lalu kemudian bagian badan, lalu kemudian bagian kaki. Nah, masing-masing tiga kali. Setelah itu selesai mandi junubnya. Nah, kalau antum awali dengan wudu, ya, kalau wudunya diakhirkan, maka setelahnya berarti berwudu, ya, atau berwudu kemudian nanti terakhir mencuci kedua kaki setelah mandi, ya, terakhir mencuci kedua kaki setelah mandi. Ini beberapa bentuk mandi junub, ya, yang tersebut dalam riwayat yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa hukum mubalah? Nah, mubalah hukumnya haram kalau tidak ada, tidak jelas. Nah, bukan dalam perkara yang pada tempatnya. Ya, mengajak orang mubalah dalam perkara-perkara yang bukan semestinya, ini haram tentunya. Karena mubalah adalah doa laknat. Nah, berhati-hati. Jangan gampang-gampang sedikit-sedikit mubalah. Bagaimana kau? Mereka ini demikian di Kendari sana, ya, ada orang yang subhanallah badui, nah, ya, kharik, sedikit-sedikit mubahalah, sedikit-sedikit mubahalah, sampai di SMS ikhwas, ya, ikhwas kita, nah, menyatakan dalam membalas SMS dia, yang awal dia balas SMS-nya yang ada hadir di daurah di Hong Bishan. Kata ikhwa itu, saya enggak mau hadir karena daurahnya daurah hajuri. Dibalas oleh dia, demi Allah, katanya. Dia sumpah demi Allah, kalau daurah ini benar-benar daurah hajuri, maka saya terlaknat. Tapi kalau daurah ini benar-benar bukan daurah hajuri, maka engkau yang terlaknat. Ikhwa itu membalas kembali, amin. Subhanallah. Nah, dibalas dengan kata amin. Ini itu maknanya kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ikhwah itu memberitahu saya. Saya sampaikan kepada semua ikhwah yang hadir di situ. Karena orang ini adalah orang yang syadidun ghalid, ya, kaku dan kasar. Nah, sedikit-sedikit mubahalah, maka antum berdoa semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membalas perbuatan orang ini yang setimpal. Umum saja yang setimpal. Ya, jangan doakan dengan doa tertentu. Cukup umum. Supaya nanti mudah-mudahan dengan balasan Allah yang setimpal pada perbuatannya orang ini, mudah-mudahan dengan itu dia bisa mendapat petunjuk hidayah, bertobat. Nah, ketimbang dia begitu terus membuat kerusakan. Semoga Allah, saya sampaikan kepada semua ikhwah yang hadir di situ, antum berdoa, bantu aminnya ikhwah yang tadi. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal dengan perbuatan hadar rojul yang membuat kerusakan keonaran dalam dakwah. Nah, mudah-mudahan dengan balasan yang setimpal itu, dia mendapatkan hidayah, taufik untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sarabbalana. Nah, bagaimana kalau tentang masalah tawakkuf? Sudah tadi. Apa hukumnya berteman dengan orang awam? Kalau untuk didakwai, khair. Bagus. Yang jelas kita tidak ikut-ikutan jadi awam. Nah, bagus. Ini adalah salah satu bentuk dakwah. Apalagi menunjukkan kepada dia sifat amanah, akhlak yang baik. Ini dakwah secara tidak langsung. Nah, karena saat ini susah untuk mencari teman bergaul yang sesama paham agama, teman haji khususnya di lingkungan sekolah atau kampus yang umum. Lebih penting berteman dengan awam, yang pentingnya untuk berdakwah, dan daripada berteman dengan yang ngaji taklim tapi menyimpang manhajnya. Nah, bagaimana sikap kita kepada seseorang yang dia masih datang bermajelis dengan kita, tapi dia juga masih bermajelis dengan orang yang masih membela diri dan tidak mengakui kesalahannya? Kalau dia orang yang tidak berpengaruh, tidak berdakwah, nah, diam, ya, hadir sana, hadir sini, lembuti dia. Nah, dekati dia dengan lemah lembut, sampaikan nasihat pelan-pelan, sabar. Yang penting selama dia bukan orang yang membuat keonaran, tidak berdakwah, dia hadir sini, hadir sana, himmahnya. Nah, ini banyak yang masih awam, maka jangan kita menunjukkan sikap yang bisa semakin menjauhkan dia. Akhirnya dia tidak lagi hadir sama kita, hadir di sana terus menerus. Ini kan semakin rusak berarti. Nah, apakah ustaz-ustaznya roja? Nah, insan itu termasuk al-sunnah syukuran. Lah, hizbiyun haula. Mereka semua adalah hizbiyun. Nah, bukan salafiyin, bukan ahlus sunnah. Ya. Nah. Wallahu alam bisawab. Baik, kita cukupkan dengan kafarah majelis. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang hak dan benar menjadi timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Dan semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan yang ada di dalamnya. Dan akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.